علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan kitab Laukan Al-Qairan kita sampai kepada bab bagaimana bab ketujuh ya. Law kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya sebuah perbuatan itu baik, itu yang dimaksud perbuatan di sini perbuatan dalam agama, dalam ibadah, bukan kebaikan dalam arti muamalah, dalam arti teknologi, bukan, tapi dalam arti ibadah. Seandainya itu baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Kemarin sudah kita bahas, kenapa bukan Rasulullah? Kenapa sahabat? Kenapa tidak dikatakan seandainya sebuah perbuatan itu baik, pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah? Ya. Tapi di sini dengan bentuk jamak. La sabaku pakai waw, waw alif, alifnya hilang karena bertemu dengan dhamir mutasil na. Berarti orang banyak, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, sebab kalau Rasulullah la sabaku. Kenapa? Sudah kita bahas. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi, tetapi itu bukan sunnah. Ada beberapa hal yang Nabi melaksanakan, tapi kita tidak boleh melaksanakan. Adapun sahabat, ya, semua yang dilakukan oleh para sahabat, maka kita pasti boleh melakukan. Bahkan disuruh mencontohnya, bahkan wajib. Dalam beberapa hal bahkan wajib. Oleh karena itu, kemarin juga kita bahas, orang yang ingin mencontoh Nabi lalu sholat tarawih di bulan Ramadan 3 malam atau 4 malam, habis itu sholat di rumah, dan ini yang dilakukan oleh Nabi, lalu kita mengikuti seperti itu, maka kita telah berbuat kekeliruan. Padahal kita mencontoh Nabi pun. Anda bisa lihat di Bukhari Muslim, bagaimana Nabi salat tarawih di bulan Ramadan itu hanya 2 atau 3 malam saja. Habis itu salat sendiri di rumah. Lalu kita ikuti Nabi seperti itu, ya, dengan maksud agar kita mencontoh, betul-betul mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi itu keliru. Di mana letak kekeliruannya? Al-hukmu taduru bil-illah. Hukum yang terjadi dan hukum itu ada ilatnya, ada alasannya. Maka ketika alasan itu hilang, maka hukum itu hilang. Ya, seperti Nabi mengharamkan ziarah kubur. Karena apa? Karena ada ilat, ada alasan. Takut kaum muslimin jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ketika ilat ini hilang, kaum muslimin sudah kuat keimanannya, sudah memahami tauhid bahwa orang yang sudah mati tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada yang masih hidup, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada yang masih hidup. Ini sudah betul-betul terhunjam di dada kaum muslimin, maka Nabi menghilangkan larangan tadi. Ya. Dan begitu seterusnya. Ah, di antaranya salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi hanya 2 atau 3 malam dalam Ramadan. Ini ada ilatnya, ada alasannya. Kenapa Nabi hanya melakukan 2 atau 3 malam? Jawabnya apa kembali? Takut? Iya, takut menjadi wajib. Takut diwajibkan. Berarti ada alasannya. Kenapa beliau tidak setiap malam sholat terawih berjamaah di masjid? Padahal beliau sendiri yang mengatakan, jika sholat terawih berjamaah di bulan Ramadan bersama imam, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Tentu beliau ingin mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Beliau juga ingin para sahabat mendapatkan pahala sebesar itu. Tetapi keinginan ini dihentikan oleh Nabi. Kenapa? Karena mengingat ada alasan yang lebih besar, ada ketakutan yang lebih besar, yaitu takut menjadi wajib. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, telah ijma' para sahabat, telah sepakat para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah setiap malam di masjid. Kesepakatan sahabat ini tidak ada yang membantahnya. Tidak ada satupun sahabat yang membantah kesepakatan sahabat atas ijtihad Umar ini. Lalu kita mau membantahnya, berarti kita telah menyalahi perjalanan para sahabat. Kemarin ayatnya sudah kita baca, orang yang menyelisihi perjalanan para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam masa'at masira. Akan kami palingkan kemana dia berpaling, akan kami sesatkan kemana dia mau sesat, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam. Ini ancamannya. Ini ancaman. Dari ancaman ini sikap kita harus apa? Harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyelisihi apa yang sudah disepakati oleh para sahabat. Jangan kita membuat pendapat kedua dari sahabat yang hanya punya satu pendapat. Jangan kita membuat pendapat ketiga dari para sahabat yang hanya ada dua pendapat. Jangan kita membuat pendapat keempat setelah para sahabat hanya ada tiga pendapat dan seterusnya. Berdasarkan apa ijma' sahabat ini menjadi dalil? Beliau membawakan beberapa dalil di sini. Yang pertama ayat yang kita baca kemarin. Ya. Ini 115 bahwa mengikuti para sahabat adalah perintah Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana perintah mengikuti Abu Bakar, perintah mengikuti Umar, perintah mengikuti para sahabat, mana? Itu jawabannya. Ini 115. Al-Fatihah ayat terakhir. Ya, dan pujian-pujian Allah di ayat-ayat lain. Karena pujian Allah kepada seorang itu tidak semata-mata pujian, tapi apa? Untuk ditiru, untuk dicontoh. Kita saja ketika kita memuji seseorang kan ada harapan. Ketika saya cerita tentang budi baik seseorang, ada harapan dalam diri saya agar orang-orang mengikuti dia. Kan begitu. Tidak semata-mata memuji. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin adalah zat yang paling jauh dari perbuatan sia-sia. Maka tidak mungkin Allah sia-sia memuji para sahabat kalau tidak ada maksud. Maka maksudnya apa? Agar para sahabat diikuti, dicontoh, ditiru dalam beragama ini. Kemudian beliau membawakan riwayat tentang tawasulnya Umar. Ini menjawab syubhat sebagian kaum muslimin yang beranggapan bahwa tawasul itu boleh kepada Rasulullah SAW walaupun Nabi sudah wafat. Ini bagian dari mana? Saya bacakan. Riwayat ini dibawakan oleh Anas bin Malik. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Anas mengatakan, "Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib." Umar bin Al-Khattab ketika terjadi kekeringan berbulan-bulan tidak hujan, maka beliau memohon kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Apa ini? Tawassul. Kita masih ingat tawassul. Tujuannya Allah, tapi lewat si fulan. Saya yakin bahwa yang menyembuhkan penyakit istri saya adalah Allah. Saya yakin betul. Tapi saya datangi si fulan. Yang saya yakin si fulan ini orang saleh, berilmu, sunnah. Saya datangi si fulan ini. Saya mengatakan, wahai fulan, tolong doakan agar istri saya segera sembuh. Tolong engkau berdoa kepada Allah agar istri saya segera sembuh. Ini tawassul. Tawassul yang apa? Yang hak, yang boleh, yang halal. Kita belum membahas lebih bagus tawassul atau tidak. Ya, lebih baik meminta langsung apa tawassul. Bukan pembahasan itu. Itu ada pembahasan lain lagi. Kita sedang membahas boleh apa tidak, halal apa haram, hak apa batil. Jawabannya hak, boleh, halal. Dan itu dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi. Bahkan oleh Nabi kepada Umar, bahkan pernah kepada Abu Hurairah. Jangan lupakan aku dalam doamu. Sama ini. Padahal seorang Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti ini boleh. Nah, salah satunya ini. Terjadi kemarau panjang berbulan-bulan tidak hujan di zaman Umar. Maka Umar datang kepada Abbas. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sudah wafat. Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah wafat. Faqal, lalu dia mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawassul kepada nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu beliau masih hidup. Fatasqina, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Masih ingat peristiwanya? Nabi sedang khutbah Jumat. Datang seorang Arab Badui. Ya Rasul, ternak-ternak mati, pohon-pohon mengering, berbulan-bulan tidak turun hujan. Tolong engkau berdoa kepada Allah ya Rasul agar Allah menurunkan hujan. Lalu Nabi mengangkat kedua tangan, berdoa minta hujan. Beliau tidak memakai satu jari walaupun khutbah Jumat. Karena apa? Sedang minta hujan. Khusus istisqa di dalam khutbatul Jumat tidak dengan satu jari, tapi dengan mengangkat kedua tangan. Ya, bisa sejajar bahu atau tinggi. Tinggi. Rasulullah alaihi salatu wasalam sering mengangkat tangan tinggi-tinggi seperti ini ketika berdoa dengan istighatha. Jadi istighatha itu bukan nama sebuah doa, tapi sifat. Sifat dari sebuah doa. Sifat dari sebuah doa. Kalau doanya itu biasa-biasa saja, ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Itu berdoa. Ya. Tapi kalau antum berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari 3 harimau yang ada di hadapan saya ini. Nah, tiba-tiba dikepung harimau, 3 harimau. Itu namanya istighatha. Jadi istighatha itu apa? Berdoa kepada Allah di saat sulit. Tidak mungkin kita bisa keluar dari bahaya itu kecuali dengan izin Allah. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa saat sulit, itu istighatha. Sifat istighatha itu mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagaimana kekeringan ini. Nah, dulu ketika kami bertawassul kepada nabimu ya Allah, engkau turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Tapi sekarang ya Allah, Nabi sudah wafat, maka kami bertawassul dengan paman Nabi kami, Abbas. Abbas adiknya Abdullah. Ya, berarti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faskina. Oleh karena itu ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya. Ah, lalu Abbas berdoa kepada Allah. Atas permohonan Umar, Abbas berdoa kepada Allah. Abbas mengangkat kedua tangannya memohon hujan. Maka keliru kalau orang bertawassul kepada orang yang masih hidup lalu menyebut namanya. Ya Allah, dengan keagungan Syekh siapa misalnya yang masih hidup, Syekh Yusuf Qardawi misalnya, turunkan hujan. Bukan gitu. Bukan bawa-bawa nama orang. Ya, tapi kita datangi Syekh tersebut. Ya Syekh, mohon engkau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Begitu. Nah, sebagian orang berpendapat menyebut nama orang besar itu, ulama itu, syekh itu di hadapan Allah ketika berdoa. Ya Allah, dengan keagungan Syekh Fulan, turunkanlah hujan. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Fulan, turunkanlah hujan, sembuhkanlah penyakit kami. Bukan begitu. Walaupun syekh itu masih hidup, enggak boleh. Apalagi sudah mati. Ya. Yang kita dengarkan selama ini begitu. Yang antum dengar, kaum muslimin saudara-saudara kita berdoa kepada Allah dengan tawassul gimana? Ya Rabb, ya Allah, dengan perantara Nabi Sang Mustafa, sampaikan maksud kami. Apa bahasa Arabnya? Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Alihan. Ini bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Ini jawaban. Ini contoh dari kaidah tadi. Kalau qadar nasabuna ilai, kalau itu benar, kalau itu tepat, kalau itu baik, tentu Umar sudah melakukan. Tentu para sahabat sudah melakukan. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunkanlah hujan kepada kami. Ternyata tidak. Ternyata Umar tidak melakukan itu. Oleh karena itu, bertawassul dengan orang yang sudah mati haram. Bahkan bisa jatuh ke dalam syirik. Walaupun yang sudah meninggal itu semulia-mulia manusia Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau itu baik, tentu sudah dilakukan oleh Umar. Kenyataan tidak. Ya. Kemudian beliau membawakan contoh lain lagi, yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang munculnya sekelompok manusia. Nanti akan muncul sekelompok manusia. Saya bacakan. Layakunanna min ummati aqwamun. Akan muncul sepeninggalku dari umatku ini aqwam. Aqwam jamak dari kaum, berarti sekumpulan orang, sekelompok orang. Entah jumlahnya ratusan atau ribuan atau ratusan ribu. Yastahilluna al-hirra. Sekelompok orang ini akan menghalalkan hir. Hir artinya zina. Hir artinya zina. Wal harir dan sutra. Akan datang sekelompok dari umatku yang akan menghalalkan zina. Berarti zina jelas haram, maka dihalalkan. Wal harir dan sutra, berarti sutra haram. Tentu bagi laki-laki. Karena bagi wanita boleh memakai sutra. Bagi laki-laki juga boleh, tetapi jangan lebih dari 4 jari. 4 jari, mungkin 10-15 cm, itu boleh. ya, bergaris begitu. Lebih dari itu tidak boleh. Haram. Haram ya haram. Ya, walaupun haram kan bertingkat-tingkat. Ya. Haramnya babi tentu lebih besar dari haramnya ular. Lebih besar dari haramnya tikus. Ya. Sama dengan haramnya zina lebih besar dari haramnya mencium. Padahal sama-sama haram. Haram bertingkat. Sebagaimana kewajiban juga bertingkat. Ya. Kewajiban sholat subuh tentu lebih besar daripada kewajiban memanjangkan jenggot misalnya. Ya. Kewajiban bertingkat-tingkat. Wal khamra, dan akan menghalalkan khamr. Yang terakhir, wal ma'azif, dan akan menghalalkan ma'azif. Apa ma'azif? Alat musik. Alat musik. Berarti alat musik menurut hadis ini, Imam Bukhari, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, haram. Maka dihalalkan oleh sekelompok orang ini. Berarti keempat-empatnya ini sama. Sama-sama haram. Yahir, harir, khamar, ma'azif. Zina, sutra, khamar, dan alat musik. Keempat-empatnya haram. Maka dihalalkan oleh sekelompok orang ini. Hadis ini panjang awalnya disingkat oleh beliau. Terusan hadis ini adalah sekelompok orang ini tinggal di lereng gunung. Tinggal di lereng gunung. Ya. Kemudian datang seseorang ke kelompok ini, ke kaum ini. Mereka sedang mengadakan pesta pora. Nah, orang ini datang untuk satu keperluan. Kata kelompok ini, mungkin ketuanya atau apa, mengatakan besok saja. Kami sedang sibuk, kami sedang pesta. Ente punya keperluan, besok saja datang kemari, jangan sekarang. Kami sekarang sedang sibuk berpesta. Orang ini pulang. Ya. Nah, besoknya dia datang ke situ lagi untuk menagih janjinya ini. Sampai di situ dia tidak mendapatkan satu orang pun. Sudah enggak ada orang. Ya. Yang ada apa? Kera dan babi. Yang ada kera dan babi. Ini akan terjadi. Entah di lereng gunung mana, di negeri mana, di kota mana, wajib bagi kita sami'na wa ata'na, wajib bagi kita meyakini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti dosa tidak boleh dianggap remeh. Dosa tidak boleh dianggap remeh. Sutra, haramnya sutra sebagian orang menganggap remeh. Tapi begitulah akibat dari sebuah dosa. Sekecil apapun itu dosa, tetap dosa. Jangan melihat dosa itu kecilnya saja. Ah ini kecil, ah ini kecil. Bahwa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Betul. Atau masih ingat dosa besar itu apa? Dosa yang apa? Dosa besar adalah yang disebut oleh Nabi, ini besar gitu. Dosa besar adalah dosa yang disertai dengan ancaman. Gitu. Ancaman berzina jelas ada. Ancaman minum khamr jelas. Ancaman meninggalkan sholat. Ancaman meninggalkan puasa. Ancaman membunuh. Ancaman. Ancaman meniup makanan atau minuman. Adakah? Tidak ada. Dan jelas ini dosa, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi melarang kita meniup minuman. Kalau kita meniup, berarti kita tidak taat kepada Nabi. Untuk taat kepada Nabi kan tidak membutuhkan ru'yah. Untuk taat kepada Nabi harus dengan jari, cukup dengan jari. Kita tidak melihat apa bahayanya, apa mudaratnya meniup minuman makanan. Tapi karena kita umat Muhammad SAW, wajib bagi kita taat kepada beliau. Ketika beliau mengatakan jangan meniup minuman, maka haram bagi kita meniup minuman. Dosa. Tetapi karena tidak ada ancamannya, ancaman bagi orang yang meniup minuman apa tidak disebutkan, maka para ulama meletakkan ini sebagai dosa kecil. Jika engkau bangun dari tidur, jangan celupkan tanganmu ke dalam bejana yang berisi air. Karena engkau tidak tahu kemana tanganmu bermalam. Namanya tidur. Tanganmu baru ke sana, baru ke sini, tidak tahu. Ini dilarang oleh Nabi. Ini surat-surat. Jelas ini haram. Jelas ini haram. Karena melaksanakan apa yang dilarang oleh Nabi, haram. Tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi, haram. Kecuali ada, kalau ada dalil lain yang memalingkan. Ini sudah kita bahas. Tapi tanpa ancaman. Tanpa ancaman. Apa ancamannya? Kalau orang mencelupkan tangannya bangun tidur ke dalam bejana yang berisi air, tidak ada. Tidak ada ancamannya. Maka itu masuk ke dalam dosa kecil. Maka seluruh dosa yang ada ancamannya itu dosa besar. Maka antum mengangkat kepala padahal imam belum mengangkat kepala dari sujud, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar karena diancam kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Ancaman, ancaman yang serius. Kepala kita dirubah menjadi kepala keledai. Dosa besar itu. Padahal sholat, bahkan berjamaah di masjid, dapat apa? Dapat dosa besar. Maka wajib bagi kita untuk sholat, untuk wudu, untuk manasik haji, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan syarat rukun. Tidak boleh kita asal sholat, asal puasa, asal zakat, asal haji. Ini dibawakan oleh beliau untuk mencontohkan bagaimana manhaj salaf para sahabat yang tidak pernah merubah nama kemaksiatan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kita hari ini kan merubah. Yusammuna bi ghairi ismihi. Memberi nama dengan yang bukan namanya. Para sahabat tidak. Nabi bilang zina. Para sahabat nyebut zina. Nabi bilang riba. Para sahabat nyebut riba. Nabi bilang khamar. Para sahabat nyebut khamar. Beda dengan kita, kaum muslimin hari ini. Khamar dibilangnya obat. Zina dibilangnya lain lagi. Pelacur dibilang lain lagi dengan bahasa lain. Diperhalus, diperhalus, diperhalus. Ini Allah dan Rasulnya tidak suka. Pakailah bahasa yang dipakai oleh Allah Rasul dan Rasulnya. Zina, zina. Khamr, khamr. Judi, judi. Pelacur, pelacur. Agar kaum muslimin lari dari kemaksiatan. Diperhalus, diperhalus, diperhalus. Kaum muslimin tidak lari dari kemaksiatan. Sebagaimana tadi? Ngomongnya sopan, lembut, halus. Bahasanya itu sopan. Maka jarang hari ini kaum muslimin menyebut zina. Mesum lah, selingkuh lah. Sebut aja zina. Si fulan zina. Zina. Itu bahasa yang jelas. Bahasa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian satu lagi dalil yang beliau bawakan membahas bagaimana para sahabat itu beristihad. Dan istihad ini bukan hak kita saja. Hak para ulama. Ketika kita mengambil hak, maka kita bukan mendapatkan pahala, malah dapat dosa. Walaupun benar, saya benar. Tadi malam saya melihat hilal, misalnya. Saya yakin betul kalau itu Hilal. Berarti hari ini sudah satu Syawal, kan gitu. Saya yakin betul. Ah, langsung saya umumkan di mana-mana. Saya teriak di televisi, di radio dan seterusnya. Sementara saya bukan penguasa, saya tidak ditunjuk oleh penguasa. Berarti saya telah mengambil hak. Karena tidak boleh mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal kecuali penguasa. Selain penguasa tidak boleh. Haram. Ya. Walaupun saya benar, niat saya baik agar kaum muslimin di satu Syawal ini tidak puasa. Karena satu Syawal puasa kan dosa, dosa besar. Wajib bagi kita untuk makan dan minum di hari satu Syawal itu. Berarti niat saya baik. Dan saya yakin betul saya melihat Hilal. Tapi saya telah mengambil hak penguasa. Tidak berhak bagi saya untuk mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Gitu ya. Begitu juga ketika saya potong tangan anak saya karena anak saya mencuri, ini juga saya mengambil hak penguasa. Tidak berhak memotong tangan pencuri kecuali penguasa. Ya. Ini dalam hal ijtihad. Orang yang berijtihad dapat pahala satu. Kalau salah. Ya, salah dapat pahala satu. Kalau benar, dua. Saya bacakan hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba." Apabila seorang hakim, seorang imam berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, falahu ajran, maka dia dapat dua pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma aqta'a. Dan jika dia, si imam ini, berijtihad lalu ijtihadnya salah, falahu ajran, maka dia dapat pahala satu. Siapa? Imam, hakim, ulama, alim. Adapun kita yang tidak tahu apa-apa tentang agama ini lalu berijtihad, yang ada adalah dosa walaupun ijtihadnya benar. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man fassara al-Qur'ana bir-ra'yi." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, dengan akalnya, dengan logikanya, fa'asab, lalu tafsirannya benar, wa huwa mu'ti, maka dia telah berbuat kesalahan. Padahal tafsirannya benar. Karena apa? Dia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun niatnya baik, tapi bukan haknya, tidak boleh. Dalam urusan dunia kan antum paham. Ya. Niat antum baik-baik ini, tapi antum mengambil hak orang lain, tentu tercela ini. Itu di mata dunia antum tahu urusan muamalah, kehidupan sehari-hari. Antum mau nolong orang, anterin orang ke rumah sakit, tapi motor orang, mobil orang antum main bawa, ya tentu kesalahan secara hukum. Itu dunia, apalagi agama. Maka tidak boleh kita mengambil hak para ulama. Kita bukan ulama. Ya, wallahu a'lam. Ya, selanjutnya silakan ada pertanyaan. Bagaimana bila mengikuti ijtihad yang salah dari seorang ulama, sementara sudah ada ijtihad yang benar dari ulama lain? Siapa dia? Kalau dia seorang muqallid, orang yang sangat-sangat awam di dalam agama ini, maka ma'adu. Dia baru saja masuk Islam. Lalu dia tidak mungkin memilih mana pendapat yang lebih kuat. Tidak mungkin. Dia ngikut saja kepada seorang baru saja masuk Islam. Baca syahadat masih susah, apalagi baca Al-Quran dan seterusnya. Maka ketika dia sholat mengikuti apa kata gurunya, apa kata temannya itu bahkan, maka maksud. Nah, berbeda dengan antum yang sudah 30 tahun, 40 tahun belajar Islam ini, tentu tidak seperti dia keadaannya. maka antum bisa pilih. Ya. Di antara ucapan Syekh Albani dan ucapan Syekh Utsaimin, turun sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu, ya, mana yang lebih kuat? Silakan dipilih. Silakan dipilih. Ya. Di antara perbedaan para ulama, bolehkah tarawih lebih dari 11? Atau ucapan Syekh Albani bahwa terus salat tarawih lebih dari 11 seperti salat-salat zuhur 5 rakaat? Ya. Silakan dipilih. Bagi yang memang bisa memilih. Ada kalanya kita tidak bisa memilih. Ya. Syekh Albani mengatakan hadis mengadzankan bayi dhaif. Ya. Hadis mengadzankan bayi dhaif. Ada ulama lain yang menyesuaikan. Bisa kita pilih. Ya. Bisa kita mentarjih. Tentu tidak bisa. Kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Maka jika kita bertaklid kepada Syekh Albani dalam hal ini, beliau mendhaifkan hadis itu, kita ikut mendhaifkan, sikap kepada beliau, percaya kepada beliau, cukup. Cukup. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Ya. Karena adanya udzur, misalnya hujan lebat, seorang laki-laki sholat wajib di rumah, apakah sholatnya diterima? Diterima insya Allah ta'ala. Bahkan ketika tidak hujan, tidak sakit, dia dengar azan, tapi dia malas ke masjid, sholat di rumah, sahkah? Sah. Hanya dia berdosa. Berdosa karena tidak taat kepada Nabi. Nabi menyuruh kepada siapapun yang sehat, yang tidak sabar, yang mendengarkan azan, untuk datang ke masjid. Ya. Nah, berarti dia tidak taat kepada Nabi. Tidak taat kepada Nabi, berdosa. Walaupun sholatnya sah. Sama dengan orang yang tidak mau menunjuk dengan jarinya ketika tahiyat. Seperti ini. Sahkah sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa. Berdosa karena dia tidak taat kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti cara salatku. Cara salat Nabi ketika tahiyat menunjuk dengan telunjuknya. Nah, kita enggak mau. Kita tidak nunjuk, berarti kita tidak taat kepada Nabi. Apa? Ya berdosa. Walaupun salat kita sah. Apakah benar zakat profesi disamakan atau dianalogikan dengan perdagangan? Nisabnya 2,5%. Bukan nisabnya. Mengeluarkannya 2,5%. Nisabnya 80 gram emas. Tentang ininya betul. Tapi zakat profesi itu kan setiap bulan. Dan itu bukan sisa harta. Letak kesalahannya di situ. Satu tiap bulan. Tidak ada zakat tiap bulan. Yang ada adalah haul. Dari katanya saja haul. Haul itu apa? Setahun. Haul itu setahun. Jadi zakat itu tiap tahun. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, zakat profesi itu adalah belum dipakai sudah dikeluarkan. Belum dipakai sudah dikeluarkan. Padahal yang namanya zakat itu sudah dipakai. Kalau uang ya. Kalau uang. Kecuali ternak. Ya. Dipakai gak dipakai, ketika kita punya 40 kambing, maka kita keluarkan 1 kambing. Dipakai gak dipakai, ketika kita mempunyai 30 sapi, maka kita keluarkan 1 sapi. 25 unta, 1 unta, dan seterusnya. Gitu. Adapun emas, itu sisa. Uang kan berarti emas. Orang punya emas kan untuk kebutuhan. Orang punya uang kan untuk kebutuhan. Belanja bulanan, bayar listrik, bayar telepon, bayar pembantu, dan seterusnya. Lalu sisa. Dalam sebulan itu sisa 1 juta misalnya ditaruh. Bulan depan taruh lagi 1 juta. Terus sampai setahun sisanya berapa? 12 juta. Nah, ambil 2,5%. Itu zakat. Loh, bukankah lebih baik kalau begitu dapat langsung kita berikan? Atau bukankah lebih baik sebulan sekali? Iya, silakan. Lebih baik. Tapi jangan bawa-bawa nama zakat. Jangan disebut zakat. Jangankan 2,5%, mau 5%, 10% silakan, tapi jangan membawa nama zakat. Terlalu besar nama zakat ini karena di syariat Islam untuk kita pakai semau kita. Mau sebut sedekah atau bu apa? Zakat sudah ada aturannya. Apakah alat musik termasuk mendengarkan musik atau memainkan musik? Bagaimana dengan nyanyi dan nasyid? Ada sabda-sabda Nabi yang wajib bagi kita memahami sarana, yang mudah sekali dipahami. Ketika Nabi menyebut ma'azif, alat musik, itu kira-kira apanya yang diharapkan? Ya, gitarnya itu misalnya, gitarnya ya. Jadi gitar itu haram, kita pegang haram, najis gitu. Ya tentu tidak. Ya, tentu hasil dari alat itu apa? Ya bunyi-bunyian musik itu. Ya. Antum punya gitar, ditaruh saja ya. Kita pakai senar ya, ditaruh di situ. Halal haram? Tentu halal. Yang diharamkan itu yang dimaksud hasil dari alat itu apa? Suara. Ini diperkuat dengan ucapan Abu Bakar ketika jariah, budak-budak perempuan itu, anak-anak perempuan itu memainkan dub alat musik, lalu Abu Bakar mengatakan mizmarun min mazamir syaitan, seruling syaitan, seruling syaitan. Ucapan Abu Bakar bahwa itu seruling setan tidak dibantah oleh Nabi, karena Nabi ada di situ. Nabi ada di situ. Hanya Nabi mengatakan, "Dahuma ya Abu Bakr, fa innal yawm yawmul 'id." Biarkan wahai Abu Bakar, karena hari ini hari raya. Berarti khusus hari raya kulit. Dan itu apa? Satu lagi apa? Ya, walimah, pernikahan. Apa ada dalilnya sholat dengan memegang Al-Quran? Tidak disukai ya. Sebagian ulama membolehkan tapi tidak disukai. Berdasarkan faqrah ma tayassara min Al-Quran. Bacalah ketika sholat itu apa yang mudah dari Al-Quran. Yang mudah maksudnya apa? Iya, yang hafal. Baca yang hafal saja. Apa yang hafal dibaca. Yang enggak hafal berarti enggak mudah. Nyiapin mushaf dulu, pakai pegang-pegang kan jadi enggak mudah. Ya, kalau hafal kan mudah. Maka hafalkan dulu. Apakah tarawih dan qiyamul lail itu sama? Iya. Sama persis. Ya. Qiyamul lail terdiri dari dua jenis salat. Tahajud dan witir. Tahajud dan witir sama dengan sholat tarawih itu, ya, plus witir. Khusus di bulan Ramadan boleh berjamaah di masjid, bahkan dianjurkan, tapi tidak wajib bersama imam, ya. Dan satu lagi boleh dilakukan sebelum tidur. Boleh dilakukan sebelum. Adapun di luar Ramadan harus dilakukan setelah tidur. Kecuali witir. Witir boleh sebelum tidur. Tawassul terhadap apa atau kepada apa saja yang diperbolehkan? Manusia. Manusia soleh. Kita datang kepada seorang yang soleh, yang berilmu, "Pak, tolong doakan agar kami begini-begini." Seperti kan? Benda-benda tidak boleh. Atau orang soleh yang sudah mati tidak boleh. Apa hukum bagi laki-laki yang sudah berumur 40 tahun tapi belum berumah tangga? Tergantung alasannya. Kalau dengan tidak menikah ini alasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah agar ibadah tidak terganggu, agar lebih khusyuk dalam ibadah, maka itu haram. Haram. Jelas haram. Itu cara para pendeta dan pastor. Itu kerahiban. La rahbaniyata fil Islam, kata Nabi, tidak ada kerahiban di dalam Islam. ingin dekat kepada Allah, ingin khusyuk beribadah, ingin mencari akhirat dengan cara tidak nikah, itu tidak ada. Ya, justru dengan nikah pahala bertambah banyak. Antum nikah punya istri bawel, punya istri ngadakan, ya, nyakitin hati antum. Apa? Teriak bidadari di surga. Ya, ketika laki-laki disakiti oleh istrinya dengan cara yang zalim, teriak bidadari di surga. Waihak, kata si bidadari. Celaka engkau. Dia suamimu berada bersamamu sementara. Sementara saja ketika di dunia. Habis ini dia akan bersama kami. Bidadari. Ketika antum disakiti istri, ingat bidadari. Ya. Maka istri-istri ini jangan suka menyakiti suami. Istri yang menyakiti suami, semoga Allah. Saingannya berat. Bidadari. Ya. Saingan bintang film saja sudah takut, ini bidadari. Gitu ya. Ini kan keutamaan besar. Didapat dengan cara apa? Menikah. Maka dengan tidak menikah, tidak akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Ya. Nah, kecuali tidak menikah karena enggak laku-laku, enggak ada yang mau, nah itu lain lagi. Ya, atau belum ada dana, lain lagi. Yang salah adalah dengan tujuan ibadah. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bolehkah uang zakat fitrah, jangan sebut fitrah ya, fitri. Yang benar zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Bolehkah uang zakat fitri digunakan untuk memperbaiki masjid? Tidak boleh. Tidak boleh. Zakatul fitri sudah ditetapkan oleh Nabi untuk fakir dan miskin. Dikhususkan fakir dan miskin. Adapun untuk gharim, ibnu sabil, muallaf fi sabilillah, ini zakatul mal. Khusus zakatul fitri yang berupa makanan dikhususkan fakir miskin. Nah, ketika fakir miskin sudah terpenuhi, maka mungkin bisa yang lain, apa gharim, apa ibnu sabil. Ya, kalau masih belum terpenuhi, dikhususkan fakir dan miskin. Dan di zaman Nabi, zakat itu tidak tanggung-tanggung. Ya, ada orang menerima zakat, habis menerima zakat jadi apa? Jadi langsung kaya. Itu di zaman Nabi enggak tanggung-tanggung. Enggak kayak kita, nanti berapa? 20.000, 30.000, satu orang, desek-desekan, antri, subhanallah. Ya. Nabi ngasih Abu Sufyan berapa? 100 ekor unta. Nabi ngasih Muawiyah berapa? 100 ekor unta. Maka zakat di dalam Islam yang miskin langsung jadi kaya. Bisa dia usaha dan seterusnya, besoknya mengeluarkan zakat. Itu di dalam Islam. Ya, tidak seperti hari ini. Jadi dibanyakin orangnya, udah sedikit saja. Ya, di kiri kanan kita ada orang fakir miskin, ada 5 atau 10, terkumpul beberapa puluh juta, tinggal masing-masing dapat 5 juta. Bisa buat mereka. Ya. Kalau ada. Ya, waktu habis kita akhiri. Subhanallah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.